Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Harim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, wa ma wasafa bihi nafsa fi a'zami ayatin fi kitabih, حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله wahwal aliyul azim. Dan termasuk di dalam jumlah-jumlah ini tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bab al-asma' wa sifat adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya fi a'zami ayatin fi kitabih, di dalam sebuah ayat yang terbesar, teragung di dalam kitab sucinya. Telah kita pelajari bahwa ayat kursi disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ketika Nabi SAW menanyakan kepada seorang sahabi, Ubay bin Ka'ab, tentang ayat yang terbesar di dalam Al-Quran, maka sahabi tersebut menyebutkan ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Nabi SAW membenarkannya. Inilah ayat yang terbesar, paling afdal di dalam Al-Quran. Sehingga di sana ada surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan di sana ada ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung binisbatil ayat adalah ayat Al-Kursi ini. Adapun surat yang paling agung, paling afdal dalam Al-Quran, ini Al-Afdal minaswar dari ayat-ayat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Adapun surat Al-Ikhlas yang kita bahas sebelumnya, maka itu termasuk ayat-ayat atau surat-surat yang agung, lebih agung dibandingkan surat-surat yang lain, namun tetap surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, kita pelajari bersama pula bahwa penamaan ayat atau penamaan surat itu dengan melihat beberapa hal. Salah satu dari beberapa hal. Di antaranya adalah dengan melihat sebuah kata yang disebutkan di dalamnya, yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Di antara contohnya adalah ayat ini yang disebut dengan ayat Al-Kursi. Karena disebutkan di dalamnya kata Al-Kursi yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Demikian juga hal yang lain adalah penamaan surat dengan makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang terkandung di dalamnya. Seperti surat Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas dikarenakan makna yang terkandung di dalamnya adalah ikhlas. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak disebutkan kata ikhlas. Dan ada tinjauan-tinjauan yang lain di dalam penamaan sebuah surat atau sebuah ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah al-hayyu al-qayyum. Kita belajar di pertemuan sebelumnya makna al-hayy. Al-hayy yani dzul hayatil kamilah. Dzul hayati al-kamilah. Allati lam tusbaq bi'adam wa la yalhaquha zawal. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah al-hayy, yakni zat yang memiliki sifat hidup yang maha sempurna. Dan di antara kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lam tusbaq bi'adam. Kehidupan Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Dan la yalhaquha zawal, tidak diikuti, diiringi dengan kesirnaan, ya, kefanaan, kematian, hidup yang sempurna. Allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Apa makna nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya ini, yaitu al-qayyum? Maknanya telah kita belajari bersama, memiliki dua makna, yaitu al-qa'imu binafsih. Dan yang kedua adalah al-muqimu lighairi. Allah ta'ala al-qayyum, yakni dia al-qa'imu binafsih. Zat yang maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri tanpa memiliki kebutuhan kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya, tidak membutuhkan seluruh alam. Dan makna yang kedua adalah al-muqimu li ghairih. Memberdirikan, menegakkan selainnya. Yani menegakkan seluruh makhluk. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan seluruh makhluk itu dengan tiga hal. Seperti yang telah kita pelajari, yaitu ijad, i'dad, dan imdad. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan seluruh makhluk yang pertama dengan ijad, yakni mewujudkan. Mewujudkan setiap makhluk dari ketiadaan menjadi ada. Menciptakan mereka, mewujudkan mereka. Dan yang kedua adalah i'dad. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan setiap makhluk, ya, sesuai dengan maslahatnya. Allah mempersiapkan setiap makhluk dengan sifat-sifat, ya, dengan sifat-sifat dan kondisi-kondisi yang sesuai dengan makhluk tersebut, atau sesuai dengan maslahat makhluk tersebut. Sesuai dengan apa makhluk itu diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah imdad. Imdad, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada para makhluk sebagai penunjang kehidupan mereka. Penunjang keberlangsungan hidup mereka. Allah beri rezeki, Allah beri makan, Allah beri udara untuk bernafas. Itulah imdad. Nah, diterangkan oleh sebagian ulama bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala, kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, sebagai Al-Ismul A'zam, Al-Ismanil A'zaman. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, ya, Al-Hayyul Qayyum, merupakan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang teragung. Ya. Yang terbesar dan yang teragung. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki al-ismul a'zam, nama yang terbesar. Ya, idza du'iya bihi ajab. Ya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala diseru, ya, dengan menyebut nama yang terbesar itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa. Ya. Nah, maka para ulama membahas apa itu al-ismul a'zam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama membahas dan mereka berbeda pendapat. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini, apa itu al-ismul a'zam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Imam Syaukani menyebutkan sampai ada 40 qaulan, 40 pendapat. Ya, 40 pendapat para ulama tentang mana yang dimaksud dengan al-ismul a'zam. Ya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mana yang dimaksud dengan al-ismul a'zam, nama yang terbesar, yang teragung. Naam. Naam. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa al-ismul a'zam adalah ini al-hayy al-qayyum. Adalah al-hayyul qayyum. Nah, dan ini pendapat yang termasuk cukup kuat. Al-hayy al-qayyum. Naam. Kenapa sebagian ulama sampai mengatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum itulah Al-Ismanul A'zaman, nama Allah yang terbesar? Disebabkan dua nama ini ya terkandung di dalamnya ya semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam dua nama ini semua nama dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Diterangkan oleh mereka Al-Hayy, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, maha hidup. Ya. Ini mutadhamminah atau mustalzimah. Ya, terkandung di dalamnya ya semua as-sifat, semua as-sifat az-zatiyah. Semua sifat az-zatiyah. Ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum mencakup seluruh sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu sifat-sifat zatiyah? Sudah kita pelajari. Ya, sifat-sifat zatiyah yaitu sifat yang selalu ada pada Allah ya Subhanahu wa taala ya dan tidak berkaitan dengan kehendak. Ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Naam. Kemudian nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri dan memberdirikan seluruh makhluk. Menegakkan seluruh makhluk. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. Ya. Terkandung di dalamnya semua as-sifat al-fi'liyah. Semua sifat-sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Apa itu sifat-sifat fi'liyah? Sifat-sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kehendaknya. Jika Allah ketika Allah berkehendak, ya Allah bersifat dengannya, Allah melakukannya, ya memperbuatnya. Dan ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya, tidak memperbuatnya. Itulah sifat-sifat fi'liyah. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sifat-sifat Allah as-subutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat zatiyah dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Dan semua sifat-sifat zatiyah Allah Ta'ala itu terkandung atau tercakup di dalam nama Allah Ta'ala Al-Hayy Maha Hidup. Ya. Di antara sifat-sifat zatiyah itu apa? As-sam'a, mendengar. Al-basar, ya, penglihatan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sifat hidup yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat zatiyah ini. Kesempurnaan hidup Allah konsekuensinya adalah Allah memiliki ya sifat pendengaran, ya penglihatan, ya sifat rahmah dan sifat-sifat yang lain. Demikian juga Al-Qayyum. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan ya segala sesuatu selainnya. Maka konsekuensinya adalah apa? Allah berbuat. Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah yang Allah lakukan. Ya. Yang itu semua ya kembali kepada ya maslahat makhluk, menegakkan seluruh makhluk. Naam. Nama dua nama ini Al-Hayyul Qayyum ya disebutkan ya berbarengan di dalam Al-Qur'an di dalam tiga tempat. Ya. Di dalam tiga tempat. Yang pertama adalah di dalam ayat ini, ayat Al-Kursi. Dan yang kedua adalah di dalam ya ayat kedua surat Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ya, surat Ali Imran ayat yang kedua. Dan tempat yang ketiga, disebutkan kedua nama ini berbarengan di dalam surat Thaha. Di dalam surat Thaha ayat yang ke-111. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala dhulma. Dan wajah-wajah semuanya tertunduk ya, untuk Allah yang Maha Hidup. Untuk Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat kursi ini kelanjutannya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Tidak menimpanya, tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala sinah, rasa kantuk, wala naum dan tidak pula tidur. Ya. Tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk dan tidak pula tidur. Nah. Di dalam kalimat ini ada dua sifat salbiyah, manfiyah, yakni dua sifat yang dinafikan dan ditiadakan dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sifat apa? As-sinah, mengantuk. Ya. Dan yang kedua adalah sifat an-naum, tidur. Nah, as-sinah, mengantuk, itu merupakan muqaddimah an-naum. Ya, pendahuluan sebelum an-naum, tidur. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kaidah-kaidah mengimani al-asma' wa sifat, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah manfiyah. Sifat-sifat subutiyah yaitu sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih. Nah, maka yang wajib terkait dengan sifat subutiyah adalah menetapkannya bagi Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut, ya, dan meyakini bahwa itu semua adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya. Sifat-sifat yang sempurna. Ya, tidak boleh kita mentahrifnya, tidak boleh kita menta'wilnya, tidak boleh kita mentakyifnya, yakni membagaimanakan, merinci bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa dalil, dan tidak boleh kita pula kita mentamtsilnya, yakni menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk dengan kesamaan yang mutlak, sama persis. Adapun macam yang kedua yaitu sifat salbiyah atau sifat manfiyah. Ya. Sifat salbiyah atau sifat manfiyah yaitu sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Maka yang wajib bagi kita terkait dengan macam sifat yang kedua ini adalah apa? Nafyuha. Kita menafikannya dari Allah. Yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat itu. Demikian pula kita wajib untuk menetapkan dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Di dalam kalimat ini ada dua sifat salbiyah yaitu sinah dan naum, kantuk dan tidur. Ya, maka yang wajib bagi kita adalah apa? Adalah menafikan kedua sifat ini dari Allah Ta'ala. Ya. Yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki kedua sifat ini. Ya. Sebab dua sifat ini merupakan sifat kurang, sifat kelemahan. Demikian pula kita wajib untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan kedua sifat ini. Nah, pertanyaannya apa sifat sempurna yang berlawanan dengan sinah, rasa kantuk? Dan apa sifat sempurna yang berlawanan dengan an-naum, tidur? Jawabannya, sifat sempurna yang berlawanan dengan keduanya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kalimat sebelumnya, yaitu al-hayyul qayyum. Ya. Dinafikannya rasa kantuk dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha hidup yang sempurna. Kehidupan yang sempurna, al-hayatul kamilah, itu merupakan lawan dari as-sinah, rasa kantuk. Sebab manusia itu mengantuk menunjukkan kehidupan manusia, sifat hidup manusia itu adalah sifat hidup yang kurang. Kehidupan yang tidak sempurna. Oleh karena itulah, ya, mengantuk kemudian tidur disebut dengan apa? Al-wafah, wafat. Atau al-maut, al-ashor, kematian kecil. Ya, mati itu kan lawan dari hidup. Hanya saja ini kematian kecil, tidur. Ya. Sehingga sifat hidup yang sempurna adalah sifat hidup yang, ya, tidak terdapat padanya rasa kantuk dan tidak pula tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna hidupnya, maka Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Demikian pula di antara sifat sempurna yang berlawanan dengan rasa kantuk dan tidur adalah al-qayyumiyah. sifat yang terkandung dalam nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Dan menegakkan segala sesuatu selainnya. Menegakkan seluruh makhluk. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegakkan seluruh makhluk, ya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengantuk. Tidak pula tidur walaupun sebentar, karena Allah selalu menegakkan seluruh makhluk. Makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin makhluk-makhluk ini, ya, lepas dari kebutuhan mereka kepada Allah sekejap mata pun, sehingga Allah senantiasa, ya, senantiasa hidup, ya, dan tidak tidur, tidak mengantuk untuk mengurusi seluruh makhluk di setiap saatnya. Nah, sehingga sifat sempurna yang berlawanan dengan mengantuk, sinah dan naum, tidur, adalah al-hayatul kamilah, sifat hidup yang sempurna, dan sifat al-qayyumiyah yang terkandung dalam nama Allah al-qayyum, maha berdiri sendiri dan menegakkan selainnya. Sehingga perlu kita fahami bahwa satu sifat kurang, sifat salbiyah atau manfiyah yang dinafikan dari Allah, ya, itu ya, ya, bisa terkandung di dalamnya, ya, lebih dari satu sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ketika dinafikan satu sifat kurang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka konsekuensinya bisa lebih dari satu sifat sempurna yang berlawanan dengannya yang harus ditetapkan dan diyakini. Seperti di sini dinafikan, ya, sifat sinah mengantuk, maka ditetapkan, ya, lebih dari satu sifat sempurna. Yang pertama adalah sifat al-hayah, al-kamilah, sifat hidup yang sempurna. Dan yang kedua adalah al-qayyumiyah. Ya. Demikian pula an-naum. Dinafikan sifat naum dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka konsekuensinya adalah menetapkan lebih dari satu sifat sempurna yang berlawanan dengan naum, dengan tidur. Yaitu apa? Seperti tadi, al-hayatul kamilah, sifat hidup yang sempurna. Dan yang kedua adalah sifat al-qayyumiyah yang terkandung dalam nama Allah Ta'ala al-qayyum. Naam. Ya, sebagaimana dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat ajaz. Ajaz yakni ketidakmampuan. Ya, kelemahan atau ketidakmampuan. Ya. Dinafikannya sifat ajaz dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menetapkan apa? Lebih dari satu sifat sempurna. Yaitu sifat apa? Sifat al-ilm. Ya. Maha berilmu, maha mengetahui. Dan yang kedua adalah sifat al-qudrah. Sehingga ketika dinafikan sifat ajaz dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan di akhir ayat tersebut, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha berilmu, maha mengetahui, dan maha mampu. Nah, kemudian, ya, muncul pertanyaan, ya, la ta'khudhu sinatun wala naum, ini tergolong penafian. Hanya saja, apakah penafian ini nafyul mujmal, ya, penafian secara global? Ya, penafian secara global tanpa merinci apa yang dinafikan, yang diadakan, sebagaimana itu yang, ya, umum atau yang paling banyak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, an-nafyul mujmal. Berbeda dengan isbat menetapkan sifat, maka tidak cukup secara global, tapi dengan disebutkan sifat apa itu. Dan diistilahkan dengan isbat mufassal, penetapan sifat secara terperinci dan menyebutkan sifat-sifatnya apa. Ya. Pertanyaannya, la ta'khudhu sinatun wala naum, ini tergolong, ya, penafian, tetapi penafian yang mufassal, sebagaimana yang apa, ya, umumnya ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis, ya, nafil mujmal, ya, apakah ini tergolong nafil mujmal, penafian global, ya, ataukah tergolong nafil mufassal, penafian yang terperinci? Jawabannya apa? Ini tergolong nafil mufassal. Berbeda dengan, ya, mayoritas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, penafian menafikan sifat kurang itu secara global saja tanpa menyebutkan secara rinci, ya, satu persatu sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah. Pertanyaannya, kapan penafian sifat kurang itu disebutkan secara terperinci? Ya, dengan disebutkan seperti di sini, sinah, ya, Allah tidak mengantuk, ya, naum, Allah tidak tidur, ya, disebutkan secara rinci. Kenapa? Kapan disebutkan? Ya, jawabannya di tiga keadaan sebagaimana yang telah kita pelajari. Di antaranya kapan? Di antaranya adalah apa? Dafa' tawahumin naqs fi kamali sifati atau fi sifati kamali. Ya, untuk menepis anggapan bahwa masih ada kekurangan di dalam sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya. Untuk menepis anggapan bahwa ya, masih ada kekurangan di dalam sifat sempurna Allah Ta'ala. Ya. Nah, contohnya adalah kalimat ini, la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Penafian ini secara terperinci karena untuk menepis anggapan yang mungkin muncul bahwa masih ada kekurangan di dalam sifat sempurna Allah Ta'ala. Ya. Untuk menepis anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup, Maha Hidup, dan hidup merupakan sifat yang sempurna karena lawannya adalah al-maut, kematian, dan kematian merupakan sifat kurang, sifat lemah. Tetapi untuk menepis anggapan apa? Bahwa di dalam kehidupan Allah, sifat hidup Allah masih ada kekurangan, yaitu naum, Allah tidur, dan itu merupakan kekurangan di dalam sifat hidup yang sempurna, atau Allah mengantuk, dan mengantuk itu juga merupakan kekurangan di dalam sifat hidup yang sempurna. Untuk menepis anggapan bahwa di dalam sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih ada kekurangannya, yaitu mengantuk dan tidur, maka disebutkanlah penafian ini secara terperinci. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kalimat yang berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, miliknya lah ya, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Naam. Ma fi samawat, ma di sini disebut dengan isim mausul. Ya, disebut dengan isim mausul atau sambung atau kata hubung. Dan isim mausul seperti yang antum belajari min syaghil umum, termasuk ungkapan-ungkapan yang memberikan makna umum, yakni makna luas, mencakup ya semua hal, segala hal yang bisa masuk di dalam ungkapan ini. Ya. Jadi ma fis samawat, apa yang ada di langit, ya, karena bersifat umum maka mencakup semua yang bisa masuk dalam ungkapan ini, yakni semua yang ada di langit. Semua yang ada di langit. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi, yakni semua yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki dan menguasai segalanya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh makhluk. Ya. Demikian pula dapat kita perhatikan di sini, lahu ma, lahu ini merupakan khabarnya. Ya, khabar, dan ma ini mubtada'nya. Ya, padahal urutan asli, bagaimana urutan aslinya adalah mubtada' dulu, baru setelah itu khabar. Ya, kenapa? Ya, terkadang khabar didahulukan, baru setelah itu mubtada'nya, subjeknya. Jawabannya di antara fungsinya mendahulukan khabar, ya, adalah untuk memberikan makna hafar, pembatasan. Pembatasan, memberikan makna hanya. Yakni lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, ya, hanya Allah lah yang memiliki dan menguasai itu semua. Naam. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, Dialah yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk. Kemudian di kalimat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Ya, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Nah, dapat kita lihat di sini man dza. Man dza ini tergolong isim istifham, kata tanya. Namun kata tanya yang dimaukan di sini bukan ya pertanyaan. Ya, yang dimaukan dengan kata tanya di sini bukan murni pertanyaan, namun yang dimaukan dengannya adalah penafian, yakni tidak ada. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Naam. Kalimat ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya setelah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kenapa? Karena untuk menegaskan ya, untuk semakin memperkuat menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kekuasaan yang mutlak, untuk semakin menegaskan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam kalimat sebelumnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah ya, hanya Allah yang menguasai segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kemudian kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini semakin ditegaskan lagi dengan kalimat setelahnya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Yakni ya karena ya saking sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai-sampai tidak ada yang berani memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya untuk berbicara dan menyampaikan syafaat. Sehingga kalimat ini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, untuk mempertegas kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Sampai-sampai dalam hal syafaat tidak ada yang lancang berani langsung berbicara dan menyampaikan syafaatnya untuk makhluk yang lain. Apa makna syafaat? Ya. Syafaat diterangkan oleh para ulama ya, secara bahasa artinya adalah ja'rul mithli syafa'an, menggenapkan. Ya, syafaat secara bahasa artinya adalah ja'rul mithli syafa'an, menggenapkan yang ganjil. Ya. Ketika ada suatu benda berjumlah satu, kemudian kita tambahkan satu lagi menjadi genap, maka ini disebut syafa'. Sehingga syafa' itu lawan dari witr, ganjil. Nah, tetapi apa yang dimaukan dengan syafa'at? Ya, secara istilah, yang dimaukan dengan syafa'at di dalam istilah para ulama, yaitu tawassut lil ghair bijalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Ini definisi syafa'at. Syafa'at yaitu at-tawassut lil ghair bijalbi manfa'atin atau daf'i madharratin. At-tawassut lil ghair, menengahi, menjembatani, menengahi ya. Yeah. Menjembatani, menengahi pihak lain. Ya, yeah, makhluk lain. Bijalbi manfa'ah. Ya. Yeah. Dalam mendapatkan kepentingannya, mendapatkan kepentingan, manfaat, maslahat. Au daf'i madarrah, atau dalam menepis ya, menepis, menghindarkan, menghilangkan mudarat. Ya. Jadi berkaitan dengan mendatangkan manfaat, kepentingan, atau dengan daf'i madarrah, menepis, menghindarkan ya, menghilangkan mudarat. Ya. Menghilangkan mudarat. Jadi memberi syafaat itu hakikatnya adalah menengahi pihak lain yang sedang membutuhkan. Menjembatani pihak lain yang sedang membutuhkan. Butuh apa? Ya mungkin butuh suatu hal yang merupakan kepentingannya, maslahat untuknya, ya, atau kebutuhan yang berupa daf'u madharrah, ya, dia ingin terhindar dari suatu mudarat, suatu hal yang merugikannya, lalu kita menengahinya, menjembatannya kepada orang yang dibesarkan atau pihak yang dibesarkan, pihak yang, ya, yang akan memberikan manfaat, atau pihak yang akan, ya, menghindarkan dia dari mudarat, ya, menghindarkan dia dari mudarat, ya. Jadi kita menjembatani. Nah, di dalam hal ini, ya, di dalam hal ini atau bab ini, ya, syafaat, memberi syafaat, yakni memberi syafaat, ya, menjembatani, ya, menjembatani makhluk lain di dalam menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada makhluk lain. Kemudian kita misalkan kalau mau kita memberi syafaat, berarti kita, ya, menjembatani makhluk lain tersebut, ya, menengahi makhluk tersebut dan membantunya. Ya, kita yang menyampaikan hajatnya kepada Allah, kita yang memohon kepada Allah, ya, agar Allah mengabulkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Nah, itulah syafaat. Ya, ya, siapa saja yang memberi syafaat pada hari kiamat? Yang memberi syafaat pada hari kiamat itu banyak, para nabi, ya, orang-orang saleh, al-afrad, anak kecil yang meninggal sebelum baligh, ya, demikian juga para malaikat. Namun itu semua dengan syarat-syaratnya. Itu semua dengan syarat-syaratnya. Nah, disebutkan di dalam kalimat ini satu syarat dari syarat-syarat, ya, bermanfaatnya syafaat pada hari kiamat. Ya. Dan di sana ada apa? Ada dua atau tiga syarat syafaat. Disebutkan dalam kalimat ini, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, satu syarat bermanfaatnya syafaat. Ya, jika tidak terpenuhi maka syafaat itu tidak akan bermanfaat, bahkan tidak akan terjadi. Ya. Syarat itu adalah izin, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang memberikan syafaat, menyampaikan syafaat di sisi Allah untuk makhluk yang lain, ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah mengizinkannya menyampaikan syafaat, berbicara, ya. Ya. Maka dia berbicara. Ya. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia berbicara untuk menyampaikan syafaat, maka tidak mungkin pada hari kiamat nanti ada satu makhluk pun yang lancang tiba-tiba berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum." Dan semua wajah pada hari kiamat itu tertunduk kepada Allah Al-Hayyul Qayyum. Semuanya takut. Bahkan para nabi pun takut. Ya, semuanya tertunduk. Wa'anatil wujuh lil Hayyul Qayyum. Dan wajah-wajah semuanya tertunduk kepada Allah Al-Hayyul Qayyum. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izin untuk berbicara, maka tidak ada satu makhluk pun, ya, baik itu nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau nabi yang lain, atau para malaikat, atau orang saleh atau yang lain, yang berani berbicara, ya, menyampaikan syafaat atau berbicara, ya, tentang hal-hal yang lain. Tidak ada yang berani berbicara. Ya. Kemudian syarat yang lain, syarat syafaat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam firman-Nya dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, dan betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Ya, para malaikat juga memberi syafaat, tetapi Allah tegaskan bahwa, ya, para malaikat sebanyak itu, sangat banyak jumlahnya, ya, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Ayat ini menggabungkan kedua atau ketiga syarat syafaat. Syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali ya, setelah Allah mengizinkan. Ya. Ini syarat yang pertama tadi. Seperti di dalam ayat kursi ini, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat untuk berbicara menyampaikan syafaat. Ya. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah meridhai. Setelah Allah meridhai atau bagi orang, bagi makhluk yang Allah ridhai. Ya. Ini syarat yang kedua, dan para ulama atau sebagian ulama mengatakan juga syarat yang ketiga, yaitu syarat ridha. Ya, syarat ridha. Syafaat tidak akan bermanfaat kecuali ya, jika Allah meridhai. Ya. Ya, meridhai siapa? Meridhai siapa? Jawabannya yang pertama adalah meridhai makhluk atau pihak yang akan menyampaikan syafaat. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang yang Allah murkai itu menyampaikan syafaat pada hari kiamat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin makhluk yang ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlun nar, penduduk neraka, kemudian menyampaikan syafaat. Ya. Orang kafir tidak mungkin menyampaikan atau memberikan syafaat untuk makhluk yang lain. Dia sendiri saja seperti itu. Ya. Demikian juga yang kedua. Dan ini menjadi syarat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai pihak atau makhluk yang akan diberi syafaat. Pihak atau makhluk yang akan diberi syafaat. Ya. Sehingga tidak mungkin bermanfaat. Ya. Sebaik apapun, semulia apapun si pemberi syafaat, jika yang diberi syafaat itu adalah makhluk yang tidak Allah ridhai. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak meridhai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak meridhai kekufuran. Allah taala berfirman, "Wa la yardha li'ibadihi al-kufr." Dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kesyirikan. Sehingga orang yang kafir, orang yang musyrik ya tidak mungkin mendapatkan manfaat dari syafaat. Orang musyrik, orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat karena tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tiga syarat syafaat, izin dari Allah, dan yang kedua adalah Allah meridhai pemberi syafaat. Ya. Dan yang ketiga adalah Allah meridhai pihak atau makhluk yang akan diberi syafaat. Nah, oleh karena itulah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat yang simpel ya, tapi mencakup ya ketiga syarat ini seluruhnya, ya qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Nah, itulah maksud hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ya. Ya, karena ya, syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan syarat-syaratnya, kecuali jika Allah mengizinkan, meridhai pemberi syafaat dan meridhai pihak yang diberi syafaat. Sehingga kembalinya semuanya terkait dengan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk apa kita meminta-minta ya kepada makhluk-makhluk ya. Ya. Baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal ya, agar memberikan syafaat kepada kita. Toh semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah syafaat itu kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan aku dari syafaat nabimu. Ya Allah. Ya, terimalah syafaat ya nabi, syafaat orang-orang saleh, syafaat para malaikat untukku. Ya, jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan, mereka meminta-minta syafaat kepada ya orang-orang yang sudah meninggal Na'udzubillah. Naam. Nah. Kalimat ini seputar syafaat, man dallal yashfa'u indahu illa bi idznih, semakin mempertegas ya kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak mungkin ada yang memberi syafaat, menyampaikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah dan seterusnya, menunjukkan bahwa kuasa ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, sampai-sampai tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kalimat yang berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Maha mengetahui ya apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Mereka siapa? Mereka yakni yang Allah sebutkan di dalam kalimat-kalimat sebelumnya, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Mereka yakni semua makhluk yang tercakup di dalam kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yakni semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa maksud ya mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan yang di belakang mereka? Ya, para ahli tafsir berbeda di dalam menafsirkan ya kalimat ini. Ya, di antara penafsiran yang ada, ya'lamu ma baina aydihim, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, ma baina aydihim, yakni Allah Maha mengetahui ya segala hal yang akan terjadi ya di waktu mendatang. Ya. Waktu mendatang, masa akan datang. Karena waktu mendatang berarti di hadapan kita. Ya. Perkara-perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang, ya, semuanya ada di hadapan kita. Ya, semuanya ada di hadapan kita. Demikian juga ini mencakup semua yang sedang terjadi. Jadi ma baina aydihim, ya, ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah semua yang akan datang. Dan yang kedua adalah semua yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Ya, yang sedang mereka lakukan di hadapan mereka ini. Adapun wa ma khalfahum, dan Allah Maha mengetahui ya semua yang ada di belakang mereka, yakni semua yang telah terjadi dan telah berlalu. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala ya mencakup semuanya. Ya. Yang telah terjadi masa lampau, yang sedang terjadi, sedang berlangsung, dan semua yang akan datang, semua yang akan terjadi. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Naam. Sehingga di dalam kalimat ini ditetapkan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, yaitu sifat al-ilm, al-ilmul kamil. Sifat ilmu atau pengetahuan yang sempurna. Diterangkan oleh para ulama ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup ya al-ilm bima kan ya wama yakun wama sayakun. Seperti tadi, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup, meliputi semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, sedang berlangsung, dan semua yang akan terjadi. Ya. Ini yang pertama. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang telah terjadi, ya, masa lampau semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang terjadi juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala sesuatu yang akan terjadi semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Naam. Demikian juga yang kedua, ya. Al-ilm bima lam yakun law kana kaifa yakun. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup meliputi segala sesuatu yang tidak terjadi, segala sesuatu yang tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan seandainya itu terjadi, maka bagaimana terjadinya? Allah juga mengetahuinya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, entah terjadi di waktu lampau, atau terjadi saat ini, atau terjadi di waktu yang akan datang. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui tentang hal itu. Naam. Ya, di antara dalilnya tentang hal yang kedua ini, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu." Walau ruddu, seandainya mereka ahlun nar, penduduk neraka, ya, dikembalikan, yakni dikembalikan ke kehidupan dunia. Ini terjadi atau tidak, penduduk neraka kemudian hidup lagi di dunia? Jawabannya tidak. Tidak terjadi. Tetapi Allah Maha mengetahui, seandainya itu terjadi, yakni penghuni neraka itu dikembalikan lagi ke kehidupan dunia, maka bagaimanakah terjadinya? Bagaimana yang terjadi? Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, niscaya pasti mereka akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang. Oh, berarti seandainya itu terjadi, dikembalikan ke kehidupan dunia, ya, yang terjadi adalah bagaimana orang-orang kafir itu, penghuni neraka itu, ya, kembali melakukan hal-hal yang dilarang. Kembali melakukan kekufuran, kembali melakukan dosa-dosa, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga yang ketiga, ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, ya, jumlatan wa tafsila, ya, secara global dan secara terperinci. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi segala sesuatu secara rinci, secara mendetail, ya, tidak hanya secara global, secara rinci, tidak hanya secara global. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari dari pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah di pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.